Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala rahimahullah hajju Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah kana al-arabu, dulu orang-orang Arab, yazumun, menyangka, annahum ala dini Ibrahim alaihi salam, bahwasanya mereka berada di atas agamanya Ibrahim alaihi salam. Naam. Wa minas sya'iri allati kanu mutamassikina biha min hadzal din hajju baitillahil haram. Dan di antara syiar-syiar yang mereka masih berpegang teguh dengannya adalah dan di antara syiar-syiar yang mereka masih berpegang teguh dengannya adalah ataupun dari agama ini, yakni agamanya Ibrahim alaihissalam, adalah berhaji ke Baitullah al-Haram. Berhaji ke Baitullah al-Haram. Nah, fakanu yuqimuna al-hajja kulla 'amin, maka mereka melaksanakan haji setiap tahun. Maka mereka, orang-orang Arab, biasa melaksanakan haji setiap tahun. Makanya kita tahu dalam sejarah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika itu berdakwah, gencar berdakwah pada musim-musim haji, ketika banyak delegasi-delegasi ataupun para jemaah haji yang datang pada musim haji. Dimanfaatkan kesempatan inilah Rasulullah SAW untuk berdakwah. Dalam keadaan mereka ketika itu tentunya belum berhaji sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Nah, wa yahtammuna bihi ayyama ihtimam, dan mereka mementingkan, sangat mementingkan perkara haji ini. Dan mereka sangat mementingkan permasalahan haji ini dengan sebenar-benar pementingan. Wa kanu qad adkhalu fihi adadan minal bida'i wat tawhirat. Cuma ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahannya mereka walaupun menunaikan ibadah haji, sungguh mereka telah memasukkan pada rangkaian haji tersebut beberapa perkara-perkara yang baru, bid'ah. Nah, dan memasukkan beberapa perubahan-perubahan. Memasukkan perkara-perkara yang baru dan memasukkan padanya perubahan-perubahan. Cuma asal ibadahnya haji mereka lakukan. Tetapi mereka melakukan beberapa perubahan-perubahan dan bid'ah-bid'ah. Ini menunjukkan kepada kita ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bantahan bagi orang-orang yang ketika diingkari kebid'ahannya dalam melaksanakan sholat, misalnya diingkari kebid'ahannya dalam masalah bersolawat atau berpuasa dan seterusnya, begitu juga dalam berzikir, kemudian mereka mengatakan masa zikir enggak boleh, nah masa sholat sholawat salah dan seterusnya, maka jawabannya bukan sholawatnya yang salah, bukan zikirnya yang salah, cuma tambahan-tambahan enam bid'ah-bid'ah, perubahan-perubahan yang kalian lakukan ketika melaksanakan apa? Ibadah-ibadah tersebut. Sebagaimana haji mereka dulu, asalnya syariat Nabi Allah Ibrahim, cuma mereka mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan padanya, perubahan-perubahan yang nanti itu akan dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau akan diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah sanata 80, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, wa amara 'alaiha At-Taba ibnu Usaid, dan beliau menjadikan padanya seorang gubernur ataupun pemimpin di sana yang bernama At-Tab bin Usaid untuk memimpin kota Mekah. Qama At-Tabun bil haji, maka At-Tab bin Usaid melaksanakan ibadah haji. Fa hajja ma'ahu al-muslimun wal musyrikun, maka berhaji bersama At-Tab bin Usaid itu kaum muslimin dan juga orang-orang musyrikin. Karena sama-sama masih apa mengaku di atas agamanya Ibrahim, orang-orang musyrikin pun. Nah, kama kanu yahujjuna fil jahiliyah, sebagaimana mereka dulu berhaji di zaman jahiliyah, walam yughayyar minhu syai', dan belum dirubah darinya sedikit pun. Ketika At-Tab bin Usaid yang sudah ditugasi oleh Rasul memimpin kota Mekah menunaikan ibadah haji, kaum muslimin haji dan musyrikin haji ketika itu belum dirubah apa yang telah diadakan oleh orang-orang musyrikin. Nah, falamma kanal amul qabil al-amut tasi'u minal hijrah, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu amiran alal haji. Maka tatkala tahun berikutnya, tahun depan, yaitu tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu amiran alal haji, sebagai pemimpin amir dalam menunaikan ibadah haji. Liyukima bin nasil manasik, untuk beliau melaksanakan manasik bagi manusia. Nah, mencontohkan kepada mereka manasik. Fa kharaja fi awakhir Dzulqa'dah sanata 90 fi 300 min ahli Madinah. Maka beliau pun keluar di akhir bulan Zulqa'dah tahun ke-9 Hijriah bersama 300 orang dari penduduk Madinah. Wa ma'ahu 20 badanatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khamsun li nafsihi. Nah, dan bersama Abu Bakar ada 20 unta. Nah, untuk Rasulullah atau milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 5 untuk dirinya sendiri. Ini maksudnya unta untuk hadyu. Apa? Hadyu. Unta hadyu. Apa hadyu itu? Hadiah untuk penduduk Mekah. Maka kita ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau diberikan kemampuan, kita tidak bisa menunaikan ibadah haji. Kita juga tidak bisa menunaikan umroh. Ada orang lain yang haji atau orang lain yang umroh. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan berapa tadi? 20 unta untuk disembelih di sana untuk hadiah, hadyu untuk orang-orang yang ada di haram. Nah, kita juga demikian. Tentunya karena memang barokah di sana ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Yang di sana itu rata-rata orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadyu kan ada bermacam-macam kan. Ada hadyu yang memang harus nanti, dan ini hadyu yang sunnah. Apa hadyu yang untuk dipersembahkan sebagai hadiah untuk penduduk haram. Mengirimkan kambingnya misalnya, atau apa? Unta, atau mungkin bisa uangnya nanti belikan hewan hadyu sembelih untuk bisa di sana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, termasuk hadyu yang sunnah, hadyu yang sunnah. Ada nanti ada lagi juga nanti hadyu yang memang harus. Hadyu yang memang harus ketika apa? Seorang yang haji atau umroh dia terhalang untuk menunaikan sebagian dari rukun haji. Beberapa atau kewajiban-kewajiban umroh terhalang dia untuk menunaikan atau rukun-rukun umroh, maka dia bisa menggantinya dengan hadyu. Itu dibahas dalam kitabul haji, kitab tentang haji. Tapi yang anda maksudkan adalah apa? Sunnah juga dianjurkan untuk mengirimkan hewan hadyu ke sana. Tsumma nazalat awailu surati Bara'ah, kemudian turun awal-awal surah Bara'ah, ini surah At-Taubah. Surah Bara'ah, surah Taubat, surah At-Taubah. Binabzi al-ahdi, untuk membatalkan perjanjian, li jami'il musyrikin alladzina lam yufu bi'uhudihim, kepada seluruh kaum musyrikin yang tidak menepati janji-janji mereka. Tidak menepati, tidak menyempurnakan janji-janji mereka. Wa ayyumahila haula wa man la ahdalahu arba'ata ashur. Dan beliau memberi tangguh kepada mereka-mereka ini dan orang yang tidak punya perjanjian dengan mereka dengan beliau selama 4 bulan. Beliau memberi tangguh selama berapa? 4 bulan. Yasihuna khilalaha fil ardh. Mereka silahkan berjalan di muka bumi di waktu tersebut, selama waktu tersebut, kaifa ma yasha'un, kemana pun mereka menginginkan. Hatta ya'lamu annahum ghairu mu'jizillah, sampai mereka mengetahui bahwasanya mereka tidak mampu lagi untuk melemahkan Allah, mengalahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan bahwasanya Allah dialah yang akan menghinakan orang-orang kafir. Ini lengkapnya antum bisa baca di awal-awal surah At-Taubah. Lengkap ayatnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa amara bi itmamil uhud ila muddatiha lil musyrikin allazina lam yaqduha. Dan beliau memerintahkan untuk menyempurnakan perjanjian sampai tiba masanya kepada orang-orang musyrikin yang mereka tidak membatalkan perjanjian atau kepada orang-orang yang musyrikin yang tidak melanggar perjanjian. Walam yudhahiru 'alal muslimina ahadan, dan mereka tidak membantu satu orang pun, pihak manapun, untuk menyerang kaum muslimin. Walam yudhahiru, dan mereka tidak membantu seorang pun di dalam menyerang kaum muslimin. Fa arsala biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus dengannya. Maksudnya dengan membawa surah Bara'ah tadi. Awal-awal surah At-Taubah. Nah. Maka Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib biha dengan membawa hukum seputar ini yang ada di awal-awal surah At-Taubah. Itu maksud biha. Liyuballighaha an-nasa, supaya beliau, yani Ali bin Abi Thalib, menyampaikannya kepada manusia yaumal hajjil akbar, pada hari haji akbar. Haji akbar yakni haji apa? Yaumun nahar. Yaumul hajjil akbar, hari haji besar itu yaumun nahar. Tanggal 10 Zulhijjah. Diumumkan nanti tanggal 10 Zulhijjah ayat ini atau beberapa ayat di awal surah At-Taubah. Wa qala, dan beliau mengatakan la yuballighu anni illa rajulun minni. Tidaklah menyampaikan dari aku kecuali laki-laki yang berasal dari kelompokku, golonganku. Dan dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Falahiqa Aliun Abu Bakrin bi Zajnan au bil Arji. Maka Ali radhiyallahu anhu menyusul Abu Bakar, yakni berhasil menyusul Abu Bakar di Zajnan atau bil Arj. Faqala lahu Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata kepada Ali, amirun au ma'mur, engkau datang ini diutus sebagai amir atau ma'mur? Engkau sekarang diutus oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin, ini menggantikan Abu Bakar maksudnya, atau engkau itu diperintahkan sesuatu? Ma'mur, engkau diperintahkan. Qala ma'mur, maka Ali mengatakan ma'mur, saya diperintahkan. Ma'murun itu jadi khobarnya. Takdirnya ana ma'murun, saya diperintah. Diperintahkan untuk apa? Menyampaikan hukum-hukum seputar perjanjian yang dibatalkan, yang diberi tangguh dan seterusnya dengan orang-orang musyrikin, atau menyampaikan awal-awal surah At-Taubah atau Bara'ah. Maka ketika Abu Bakar bertanya apakah engkau amir atau engkau cuma diperintahkan saja, maka Ali mengatakan saya diperintahkan, bukan untuk menjadi amir. Dia menunjukkan kepatuhan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau memang Ali diperintahkan untuk jadi amir, sudah, berarti beliau tidak lagi amir. Ali yang menjadi amir dalam menunaikan haji. Maka ketika jawabannya dia ma'mur bukan amir, fakana yusolli waro'a Abi Bakrin, maka Ali pun sholat di belakang Abu Bakar. Artinya apa? Abu Bakar tetaplah imam mereka, pemimpin mereka. Wa qama Abu Bakrin radhiyallahu anhu linnasi hajjahum. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mempraktikkan kepada manusia haji mereka. Bagaimana haji yang benar? Nah, ini maksudnya tadi ketika Attab bin Usaid haji masih cara sebagaimana cara lama, belum dirubah. Nah, tetapi ketika Abu Bakar haji, nah, falamma kana yaumun nahar qama Aliun radhiyallahu anhu, maka tatkala hari nahar Ali nah, radhiyallahu anhu berdiri indal jamrah, di sisi al jamrah, faqara'a 'alan nasi awaila surati bara'ah. Maka beliau pun membacakan kepada manusia awal-awal surah bara'ah, surah At-Taubah. Wa fiha ma sabaqa min nabdzil uhud wal imhal wal ismam. Dan padanya, pada surah awal-awal surah bara'ah ini, apa yang telah berlalu berupa pembatalan perjanjian. Kemudian yang kedua, pemberian tangguh berapa? 4 bulan. Wal ismam, dan juga penyempurnaan perjanjian sampai pada waktunya bagi orang-orang yang tidak melanggar janji. Wa ba'atha Abu Bakrin radhiyallahu anhu rijalan, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus beberapa orang laki-laki, yunadawna, nah mereka memanggil, ala ketahuilah, la yahujju ba'da hadzal 'ami musyrikun, tidak boleh berhaji setelah tahun ini seorang musyrik pun. Tidak boleh berhaji setelah tahun ini seorang musyrik pun. Naam. Wala yatufu bil baiti uryanun, dan tidak boleh tawaf di Ka'bah orang yang telanjang. Karena kebiasaan orang jahiliyah dahulu tawaf di Ka'bah itu, kalau mereka yang datang dalam keadaan tidak punya pakaian, maka mereka harus melepaskan pakaian mereka, harus tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Kecuali kalau mereka memiliki pinjaman dan seterusnya dari penduduk Mekah yang memang dari penghasilan yang halal. Nah, ini yang diumumkan ketika itu. Yang diumumkan sebenarnya ada 4, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang diumumkan ini. Pertama pengumumannya, ana enggak urutkan, cuma nyebutkan yang pertama di sini. Tidak boleh berhaji setelah tahun ini seorang musyrik pun. Yang kedua, tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam kondisi atau orang yang telanjang. Yang ketiga, 6, tentang perjanjian tadi. Tentang apa? Perjanjian. Membatalkan perjanjian bagi orang-orang yang membatalkannya, dan memberi tangguh selama 4 bulan, dan menyempurnakan bagi orang-orang yang tidak melanggar perjanjian. Jadi yang ketiga, urusan perjanjian. Dan yang keempat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, 6, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'afan. Aku diutus dengan 4 perkara, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak boleh atau tidak masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang mukmin. Wa la yatufu bil baiti uryan, dan tidak tawaf di Ka'bah orang yang telanjang. Dan yang ketiga, la yajtami'u muslimun wa kafir fil masjidil haram ba'da 'amihi hadza. Dan tidak akan berkumpul seorang muslim dan seorang kafir di masjidil haram setelah tahun ini. Dan yang keempat apa? Masalah perjanjian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang hajinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga yang haji terlebih dahulu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun Rasulullah SAW hajinya nanti, yaitu Hajjatul Wada. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.